aku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku terang lautan barat. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Di atas pelangi hanya kita berdua, nyanyikan lagu cinta walau seribu duka, kita takkan terpisah. Pisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Andai dipisah api dan bara, takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelombang cinta. Bisa api dan barang. dan pantai.